Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin Amma ba'd. Kita masuk pada fasal yang kedua. Qala al-imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala Al-fasal al-thani fi adabihi ma'a syaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatih wa huwa thalathata asyara naw'an. Fasal yang kedua, fanikillah, berhubungan dengan adab seorang thalib, berhubungan dengan syekhnya dan qudwahnya, yaitu seorang yang dia teladani, serta apa saja yang wajib atasnya dikarenakan besarnya kehormatan sang guru. Wa huwa thalathata asyara naw'an, dan adab untuk fasal yang kedua ini ada 13 jenis yang disebutkan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah. Dan fasal yang kedua ini akhwanifina sangat penting bagi seorang thalib, dikarenakan merupakan salah satu sebab barakatul ilm, sebab keberkahan ilmu, karena dia berusaha untuk mengambil ilmu dari pemiliknya. Tentunya untuk bisa mengambil dengan keridhaan dari pemilik, kemudian kelapangan dada dari pemiliknya, kemudian doa dari pemiliknya, dia berusaha untuk menempuh adab-adabnya. Nah, karena itulah di antara hal yang banyak dikhawatirkan oleh para salaf, yaitu doa buruk dari sang guru terhadapnya. Qala al-awwal annahu yanbaghi lit-talibi أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. Adab yang pertama yaitu berhubungan dengan pemilihan guru, mana yang paling bermanfaat baginya, yaitu bagi agamanya bukan bagi dunianya. Beliau mengatakan sebaiknya bagi seorang thalib untuk mengedepankan pandangan dan istikharah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala pilihkan pada siapa yang dia hendak mengambil ilmu darinya. Wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adabi minhu. Dan dia akan mengambil bagusnya akhlak dan adab darinya. Wa yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu, dan hendaknya apabila memungkinkan dari orang-orang yang sempurna keahliannya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan betul-betul terwujud kasih sayangnya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan nampak muru'ahnya, kehormatannya. Wa 'urifat 'iffatuhu, dan dikenal 'iffahnya. Tidak dari kalangan mereka, mereka yang suka meminta-minta dan yang lainnya, memiliki iffah, penjagaan kehormatan. Washtuhirat siyanatuhu, dan masyhur penjagaan dirinya. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman, dan dia itu bagus dalam mengajarkan dan bagus dalam memahamkan. Kalau kita baca ini, khairillah, seandainya kita bertemu Imam Syambani, Syekh Utsaimin, seperti Imam Al-Wafi'i. Tentu rezeki yang sangat besar. Luput dari kita itu semua dalam keadaan kita sederhana. Kita hidup masih sezaman dengan mereka, tapi belum mendapatkan rezeki untuk bisa mengambil ilmu dari para imam itu. Kalau kita dengar kaset-kaset mereka, subhanallah, qala wa la yarghabu at-talibu fi ziyadati al-'ilmi ma naqsin fi wara' aw dinin aw 'adami khuluqin jamil fa an ma'di salat hadha al-'ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dan jangan sampai seorang talib dia ingin untuk mendapatkan tambahan ilmu bersamaan dengan kurangnya dia dari sifat wara'. Telah kita lewati tentang wara', ikhwani fillah, yaitu seorang berusaha menjauhi hal-hal yang bermadarat bagi agamanya. Juga jangan sampai dia menginginkan untuk dapat tambahan ilmu dalam keadaan dia mengambil dari seorang yang agamanya kurang, di mana banyak pada zaman ini mereka-mereka yang menjual agama demi dunia. Jadi agama dijadikan sebagai lahan untuk mengambil harta-harta manusia, wal'iyadzu billah. Wa'adami khuluqin jamil, atau tidak adanya akhlak yang bagus. Diriwayatkan dari sebagian salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka ambil dari mana, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini atsar yang masyhur yang dikenal dari siapa? Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah sahihnya dengan sanad yang sahih. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sebenarnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana atau dari siapa kalian mengambil agama kalian, dari ahli sunnah ataukah dari ahli bid'ah, dari mereka-mereka yang betul-betul menyeru kepada negeri akhirat ataukah mereka-mereka yang menyeru kepada dunia saja. Dan rizki khalifillah untuk mendapatkan kesempatan mengambil ilmu dari seorang alim ini merupakan rezeki yang besar. Yang banyak-banyak antum berharap mendapatkan kesempatan duduk di sisi ulama, mengambil dari mereka ada ifah, dan juga at-tabat, kekokohan. Karena hal itu tidak akan didapat secara teoritis, nah, dan dapat hanya sekedar dengan membaca kitab. Nah, makanya kalau kita perhatikan, nah, para imam yang disebutkan di depan, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Utsaimin, Al-Wadi'i, mereka para a'immah yang sampai sebagian ya ulama-ulama yang lain menetapkan mereka mujaddid di abad ini. Mujaddid di abad ini yang memberikan kemanfaatan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Maka kalau kita luput dari bisa berguru dan bertemu dengan mereka, jangan sampai luput dari mengambil faedah peninggalan-peninggalan mereka. Qala wal yahdhar min at-taqayyudi bil mashhurin wa tarkil akhdhi 'anil khaminin. Dan hendaknya dia berhati-hati dari hanya sekedar atau dari membatasi untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang masyhur saja. Jadi kategori seorang mengambil ilmu ikhwani fillah, jangan sampai dia hanya mengambil dari orang yang tenar tok. Apalagi ketenaran pada zaman ini taib biasanya malah banyak menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Yang tenar di kalangan manusia mereka-mereka yang masuk ke TV, mereka-mereka yang taib ada di YouTube dan seterusnya. Nah, tapi ketenaran yang khalifillah bukanlah menjadi patokan bahwasanya oh berarti seorang yang tenar, seorang yang memiliki pengikut banyak, dialah yang hak. Ini bukan bukan sebagai batasan. Makanya diperingatkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, wal yahdhar min at-taqayyudi bil masyhurin. Hanya sekedar mengambil dari kemasyhuran saja ini tidak betul. Tapi hendaknya melihat dari poin-poin yang disebutkan di depan. Wa tarkil akhdhi 'anil khamilin, dan juga hati-hati dari meninggalkan mengambil ilmu dari al-khamilin. Taib. Ada ta'lim dari Syabah marhabidahullah ta'ala di bawahnya. In qasada bil khamilina ghairal masyhurina al-kibadil ma'rufin wahum ahlu sunnah wastiqamah wasalah falabas. Wabila yang beliau maksudkan dengan al-khamilin, yaitu orang-orang yang tidak dipedulikan manusia, dalam artian orang-orang yang tidak masyhur. Kalau yang dimaksud dengan khamil ini orang-orang yang tidak masyhur, bukan orang-orang yang tenar, dalam keadaan mereka itu ahlu sunnah dan istiqamah serta orang yang soleh, maka tidak mengapa. Memang apa, kita juga mengambil dari orang-orang yang baik. Tapi khanifillah, istilah khamilin ini ada kemungkinan lain. Wa in ana bihim al-mutasawwifah fa ghairu sahih. Dan apabila yang beliau maksud dengan al-khamilin adalah orang-orang ahli tasawuf, maka ini tidak benar. Kalau yang dimaksud ahli tasawuf yang kemudian mereka mengasingkan diri dan berusaha untuk menyendiri, kemudian berpenampilan di hadapan manusia dengan penampilan seolah-olah zuhud dan seterusnya dari kalangan ahli tasawuf yang berlebih-lebihan dari isi ini khanifillah, maka tidak benar. Bahkan kita wajib untuk meninggalkan mengambil dari mereka. Tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Wal adillatu min al-Qur'an wa sunnah wa aqwali salafi ka athar Ibn Sirin alladhi dzakarahu taruddu dzalik. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta perkataan para salaf seperti athar Ibn Sirin yang disebutkan di depan ini membantah hal tersebut, yaitu membantah untuk kita mengambil dari ahli tasawuf. Karena ahli tasawuf ikhwan fillah membangun agamanya bukan dengan Alkitab dan Sunnah, tapi hanya sekedar dengan perasaan, dengan mimpi-mimpi. Sebagaimana banyak dalam kitab-kitab mereka, haddatani Rabbi, haddatani nafsi, haddatani qalbi an Rabbi. Hatiku telah menyampaikan hadis dari Rabbku. yaitu sekedar mimpi-mimpi saja. Agamanya dibangun di atas mimpi-mimpi dan perasaan. Ingin menetapkan hukum, oh saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Nabi, katanya ini halal. Ditanya lagi haram atau halal atau haram? Oh, nah, saya tadi malam bertemu dengan Nabi, ini haram. Gampang. Nah, tanya. Waqad addal Ghazali wa ghayruhu dhalika min al-kibri 'ala al-'ilmi. Sebab sesungguhnya Al-Ghazali dan yang lainnya nah, memasukkan hal tersebut termasuk dalam kesombongan atas ilmu. Ta'in. Maksudnya apa? Seorang hanya membatasi mengambil ilmu dari orang yang masyhur dan tidak mau mengambil dari orang-orang yang tidak masyhur. Cuman penukilan dari Al-Ghazali ini khanifillah ta'in tidak seriusnya. Na'am menukil dari. Kenapa? Karena Al-Ghazali yang namanya adalah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Naam Abu Hamid, termasuk Naam A'immatul Dalal Wal Bid'ah, termasuk Imam Kesesatan dan Imam Ahlil Bid'ah, filosof mutasawif, seorang Naam filosof yaitu ahli filsafat dan ahli tasawuf. Memang dia memiliki beberapa karangan. Nah, di antara yang masyhur ikhwan fillah yang banyak dipelajari yaitu apa? Ihya Ulumuddin. Ini banyak bahkan dijadikan sebagai kitab nah puncak bagi sebagian pondok-pondok yang ada di negeri kita. Padahal Ihya Ulumuddin pantasnya dinamakan dengan apa? Imadatu Ulumuddin, yang mematikan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena berisi banyak sekali hikayat-hikayat yang batin, kemudian hadis-hadis yang daif dan bahkan palsu. Nah, wahuwa kitabu dhalalah, kata Syekh. Dan itu adalah kitab yang sesat. Nah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam biografinya, yaitu biografi Al-Ghazali yang diunuhkan oleh Naam kebanyakan Naam orang-orang di negeri kita. Qad allafa ar-rajulu fi dhammil falasifah kitab at-tahafut wa kashafa awarahum wa wafaqahum fi mawadhi' dhannan minhum anna dhalika haqqun aw muwafiqun lil millah. Walam yakun lahu ilmun bil athari wala khibratun bis sunanin nabawiyah al-qadiyah ala al-aql. Wa hubiba ilaihi idmanun nadari fi kitab rasail ikhwanis safa. Wa huwa da'un udhal. Wa jarabun murdin. Wa summun qattal. Walawla anna Aba Hamid min kibaril adkiyai wa khiyadil mukhlisina la talifa. فالحذار الحذار من هذه الكتب واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية وليؤمن الاستغاثة بالله وليمتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادات التابعين والله الموفق. Fabihusni qasdil alimi yughfaru lahu wa yanju insyaallah. Ini kalimat Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang keadaan Ghazali afani fillah dan juga nasihat yang bagus bagi kita semua. Nah, walaupun di beberapa kitab Al-Ghazali afani fillah disebutkan di sini, dia telah mengarang kitab menyebutkan tentang apa? Tersalahnya filsafat. Karena memang dia sudah tercebur dalam filsafat, termasuk sangat dalam. Dan akhirnya mereka-mereka yang masuk dalam filsafat biasanya berakhir dengan kebingungan dan taufat. Cuma banyak dari mereka-mereka yang mau bertobat dari filsafat, taufat dengan apa? Dengan bersih. Jatuh pada kekeliruan yang lain. Tapi sebagaimana keadaan Ghazali ini? Dia mengarang kitab Dhammul Falasifah, namanya dengan nama at-tahafud. Nah, dan berusaha untuk membongkar buruknya filsafat yang hanya akan apa? Membingungkan manusia saja. Taib. Cuman, nah, dia menyangka itu adalah kebenaran, padahal, nah, tidak memiliki ilmu tentang hadis. Tidak memiliki ilmu tentang hadis Ghazali itu. Tidak memiliki kemampuan mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Yang dengannya akan apa? Akan menjadi penetap hukum atas akalnya. Karena ahli filsafat lebih mengedepankan akal daripada Alkitab wa Sunnah. Memang Ghazali dikenal semangat dalam ilmu ikhwan fillah, cuma tadi ghairu muwaffaq, tidak mendapatkan taufik untuk bisa dapat guru yang bagus dan dapat akidah yang lurus. Akhirnya ia tersesat. Nah, dikenal dengan kecerdasan dan kemampuan dalam bahasa serta balaghah. Makanya punya kitab tafsir namanya Al-Kashaf. Tapi isinya juga na'am banyak ikhwan fillah adanya apa? Perkara-perkara yang batil, di antaranya penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat pada hari kiamat. Naam. Tayyib. Dan nasihat terakhir dari Adz-Dzahabi di sini, ya, berhati-hati dari kitab-kitab itu. Ya, dari kitab-kitab karangan Ghazali. Wahrubu bidinikum min syubhil awail, dan larilah untuk menyelamatkan agama kalian dari syubhat-syubhat orang-orang terdahulu. Jika tidak, kalian akan terjatuh dalam kebingungan. Faman raman najata wal fauza falyalzamil ubudiyah. Siapa saja menginginkan keselamatan dan kesuksesan, maka hendaknya dia menetapi peribadatan kepada Allah. Ibadah yang benar, ibadah yang sesuai sunnah, bukan ibadah dengan perasaan dan tarikat-tarikat yang batin. Wal yudminil istighatsata billah, dan hendaknya betul-betul dia menetapi untuk minta pertolongan kepada Allah. Karena kita apalagi alhamdulillah hidup di zaman yang banyak sekali fitnah dan syubhat. Banyak sekali na'am dakwah-dakwah yang menyeru, dan semua slogannya adalah menyeru kepada kebenaran. Mana ada dakwah yang menyeru kepada kesesatan dengan ayo ikut, yang ingin sesat ikut saya, mana ada. Semuanya seruannya adalah seruan yang menjanjikan apa? Bahwasanya itulah yang benar. Makanya untuk bisa mendapatkan taufik, mendapatkan mana dakwah yang sebenarnya dia tetapi dan dia pegang erat-erat sampai mati, ya butuh apa? Butuh betul-betul usaha istighatsah di sini, yaitu apa? Minta pertolongan kepada Allah agar ditunjukkan yang hak, kemudian dia pegang erat-erat. Wal yamtahil ila maulahu fi tsabati 'alal Islam, dan hendaknya betul-betul dia memelas, meminta kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kokoh di atas Islam. Wa an yatawaffa 'ala imani sahabah, dan untuk diwafatkan di atas keimanan para sahabat, yaitu di atas manhaj salaf. Kenapa ikhwani fillah? Nah, untuk bisa diwafatkan di atas keimanan para sahabat, karena orang-orang yang berada di atas keimanan seperti itu, itulah yang mendapatkan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad intadaw. Jika mereka itu beriman dengan semisal yang kalian beriman dengan, yaitu para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah, ya, yang menetapi jalan keimanan para sahabat. Maka ini hendaknya kita minta kepada Allah untuk bisa mati di atas manhaj salaf, mati di atas na'am jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa an yata'affa 'ala imani sahabati wa sadati tabi'in, untuk bisa diwafatkan di atas keimanan para sahabat dan para pemuka-pemuka tabi'in, karena mereka adalah golongan na'am atau generasi yang telah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya. Wallahul muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang akan memberikan taufik. Fabihusni qasdil alimi yughfaru lahu wa yanju insyaallah. Maka dengan bagusnya niatan seorang yang berilmu, maka dia akan diberi ampunan. Wa yanju, dan dia akan selamat insyaallah taala. Nah, butuh kejujuran untuk bisa mendapatkan kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasdukillaha yastukka. Jika engkau betul-betul jujur dalam usaha mencari yang hak, mencari yang benar, maka Allah akan membenarkan, yaitu akan diberi taufik, diberi bimbingan untuk bisa apa? Bisa betul-betul mendapatkannya. Tapi kalau sekedar slogan yang halimilah, sekedar ucapan di bibir ingin kebenaran, tapi ketika mendapatkannya enggan untuk mengambilnya, maka ini berarti tidak jujur. Nah, seorang yang jujur dalam mencari kebenaran, kapan dia mendapatkannya, dia pegang erat-erat. Nah, mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang hak, kemudian dia amalkan, dia pegang erat-erat, dia jadikan sebagai pedoman, demikian seterusnya. Nah, nasallallahu azza wa jal an yatawaffana ala al-islami wa sunnah, walhamdulillah.